Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu daripada dua perkara selepas kitab Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sesiapa yang berpegang teguh kepadanya, nescaya dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dan alhamdulillah, kita di dalam kitab Sahih Muslim. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembahasan kita dalam hadis kitab Taharah, yang mana hadis terakhir yang kita baca adalah berkenaan dengan hadis bagaimana Rasulullah SAW telah qada hajat besar, kemudian Rasulullah SAW telah menggunakan air untuk beristinja. Kemudian bab yang berikutnya, bab al-mashu 'ala al-khuffain. كتب مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. السلام. Maksudnya daripada Jarir radhiyallahu an, yakni dari Hammam, dia berkata bahawa Jarir telah membuang air kecil, thumma tawadda, kemudian dia berwudu, wa masaha ala khufai, lalu dia menyapu atas dua khufnya. Maka dikatakan taf'alu hadha, apakah engkau melakukan ini? Maka jawab beliau, na'am, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian dia berwuduk dan menyapu atas dua khufnya. Berkata Al-A'mash, berkata Ibrahim, mereka rasa kagum dengan hadis ini, kerana sesungguhnya Islamnya Jarir adalah setelah turunnya ayat Al-Ma'idah. Jadi hadis ini adalah hadis yang menerangkan akan babnya, iaitu bab menyapu al-mashu 'ala al-khuffain, iaitu dua belah khuf. Jadi menyapu, kita tahu artinya mengambil tangan yang ada air, lalu kita sapu, bukannya kita membasuh. Ini telah terangkan dalam bab wuduk kemarin berkenaan dengan menyapu kepala. Kalau kita basuh kepala macam kita basuh muka, air banyak kita siramkan ke muka kita dan kita basuh. Tetapi kalau menyapu, kita hanya jalankan saja tangan tu atas kepala. Ya, itu perbezaan antara sapu dengan basuh, iaitu air itu menyalir, air itu dialirkan ataupun tidak. Jadi tentu sekali yang lebih berat, yang lebih kita kata orang itu bersih, adalah dengan membasuh. Dan dalam hal ini al-mashu menyapu atas dua buah khuf. Atas dua buah khuf. Khuf itu adalah alas kasut, alas kaki, yang dipakai oleh yang diperbuat daripada asalnya daripada kulit yang menutup ka'bain, dua buah buku lali. Itu adalah khuf, berbeza dengan kasut. Kasut kita tahu, tetapi yang ini adalah yang mungkin kita pakai dalam kasut. Kita pakai ini dulu, lepas ni kita pakai kasut. Dan biasanya orang pakai khuf ini kerana cuaca sejuk sangat. Jadi kita perlu menggunakan pemanas kaki. Kita pakai kasut saja tak cukup. Jadi itu salah satu daripadanya. Dan ada juga orang yang menggunakan khuf saja untuk berjalan tanpa menggunakan selipar ataupun menggunakan kasut. Ada yang menggunakan khuf, kemudian pakai selipar, kemudian pakai kasut. Pakai kasut tak boleh lah. Dan menggunakan selipar ataupun dia pakai kasut. Ada yang menggunakan khuf, kemudian dia pakai satu lagi alas kaki yang namakan jurmuk. Jurmuk ini adalah seperti khuf, seperti stokin tebal, besar, yang dipakai atasnya, atasnya khuf. Kemudian akhir sekali ada jawrab yang seperti stokin yang dipakai atasnya jurmuk tadi. Jadi lapis pertama khuf, dia boleh kulit. Dan lapis kedua adalah jurmuk, atas dia adalah stokin. Kemudian atas lagi nak pakai selipar boleh atau kasut boleh. Kenapa pakai banyak-banyak? Alah, kita kat sini tak ada apa-apa lah. Kita pakai selipar je pun dah panas dah, berpeluh. Jadi kalau musim sejuk perlu pakai macam-macam. Kemudian khuf ini yang diperbuat daripada kulit ini digunakan oleh para sahabat, digunakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Ini adalah satu alas kaki yang maruf yang digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu. Dan sampai sekarang ada lagi khuf ini, khuf ini masih ada lagi. Cuma mereka dah ada tambahan lah, mudahkan pakai zip. Siapa pergi Mekah ke Madinah ke, masih ada lagi kedai yang jual, senang cari. Cari ada orang-orang Bukhari, orang-orang daripada dekat dengan Afghanistan sana. Nanti dia yang pakai serban tu, dia pakai juga. Dia selalu ada jual ni. Ada jual khuf ini. Jadi dia perbuat asalnya daripada kulit, itu yang penting. Jadi kalau kita lihat sebelum ini adalah kita hadis-hadis yang memuatkan tentang berwuduk, betulah, tentang berwuduk. Jadi maka diterangkanlah hadis-hadis kerana fadilat berwuduk, kemudian tentang sifat berwuduk dan juga tentang larangan daripada tidak menyempurnakan wuduk, ya, dan seumpamanya. Dan kita tahu anggota wuduk yang terakhir sekali yang kita basuh adalah 12 kaki. Jadi selepas itu memang tepatlah kita, yakni ulama, memuatkan hadis yang menerangkan tentang anggota terakhir itu. Itu selain daripada membasuhnya, kita ada lagi satu, iaitu menyapunya. Tapi bukan menyapu atas 12 kaki, tapi menyapu atas 2 buah khuf yang merupakan alas kaki. Jadi hadis ini kalau kita lihat, Jarir radhiyallahu an, dan Jarir namanya adalah Jarir al-Bajali, dia telah buang air kecil, kemudian dia berwuduk, tak ada masalah. Kemudian dia berwuduk, kemudian dia menyapu atas 2 khufnya. Jadi apa yang kita faham daripada hadis ini, setelah dia buang air kecil, tentu sekali dah istinja lah, itu mafhumnya. Tak disebutkan kat situ kerana itu bukan maksudnya. Kemudian apabila dia berwuduk sampai ke anggota kaki itu, dia tidak membasuh kedua buah kakinya. Kerana apa? Kerana dia sedang memakai khuf. Dia sedang memakai khuf. Kenapa dia buat? Dia tak tanggalkan khufnya, tapi dia menyapu atas 2 khufnya. Kemudian bila dikatakan kepadanya, kau buat begini, ada orang yang bercakap, ada orang yang tanya, tak disebutkan siapa pun, tak penting. Kita tahu mestilah para sahabat ke, ataupun kalau tabi'in, tabi'in lah. Yang penting dikatakan kepadanya, kau melakukan ini. Dia menjawab ya. Jadi dia menjawab ya. Jadi orang tanya tu seolah-olah boleh buat macam ini. Apa dalilnya? Itu maksud lah. Jadi dia kata, ya, aku buat begini, dan dalilnya adalah aku telah melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian dia berwuduk dan dia buat macam ini. Dia sapu atas 2 khufnya. Jadi ini namakan hadis daripada Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang dia lihat perbuatan Nabi SAW. Dan ini dinamakan hadis fi'li, hadis perbuatan Rasulullah SAW. Tak ada qaul, tak ada sabda daripada Rasulullah SAW, hanya perbuatan. Perbuatan Rasulullah SAW dalil ke bukan? Dalil, hujjah. boleh dijadikan hukum, dia adalah sunnah. Ha, kalau dalam hal-hal yang mungkin mendatang membawa kepada hukum wajib, dia jadi wajib. Kalau tak sampai wajib, jadi sunnah. Okay. Jadi oleh kerana ini perbuatan Rasulullah SAW adalah hujah, ini dalilnya lah, bahawa para sahabat mengambilnya sebagai hukum bahawa boleh kita menyapu atas dua khuf kalau kita sedang memakai khuf. Tapi itu saja ke? Ada syarat-syarat lain tak? Ha, itu semua tak boleh kita dapat daripada hadis yang satu ni saja. Walau bagaimana pun, ulama-ulama kagum dengan hadis Jarir Al-Bajali ini radhiyallahu anhu. Kenapa? Apa yang istimewaan daripada hadis ini? Istimewaannya adalah perawinya. Hadisnya tak masalah. Yang tak istimewa sangat, yang istimewa adalah perawinya. Sebab perawinya itu masuk Islam lambat. Dia bukan orang yang awal-awal masuk Islam tapi lewat. Iaitu setelah turunnya ayat Al-Ma'idah. Ayat Al-Ma'idah itu ayat antara ayat-ayat surah, antara surah yang terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Terdapat padanya banyak hukum-hukum yang semua kebanyakannya hukum-hukum yang berkenaan dengan detail-detail ibadat dan sebagian daripadanya muamalat dan sebagainya. Dan itu merupakan benda-benda yang terakhir. Biasanya kalau dari awal-awal Islam diterangkan tentang tentang keimanan, tentang akidah dan sebagainya. Tapi dalam akhir-akhirnya syariat itu, maka kita akan dapat ayat yang lebih detail tentang ibadat begitu dan begini. Dan ini antaranya. Baik. Dan Al-Ma'idah diturunkan selepas saya pada tahun 6 Hijrah. Jadi Islamnya, Jarir masuk Islam tahun 6 Hijrah selepas Al-Ma'idah. Dan antara ayat yang turun di dalam surah Al-Ma'idah adalah ayat wudu dan ayat mandi. Ini yang dimaksudkan sebenarnya dalam surah Al-Ma'idah menyebutkan di dalam ayatnya macam mana? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw lamastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu birru'usikum wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ya. Jadi dalam ayat itu, ayat ini adalah ayat yang kedua berkenaan wudu. Sebelumnya ada ayat surah An-Nisa. Tapi ayat ini menyebutkan apabila kamu kumtum ila salat, berdiri untuk salat. Tentu sekali apabila kita nak berdiri untuk salat, kita dah buat benda ni. Bukan maknanya waktu dah salat baru kita nak basuh muka dan sebagainya. Maknanya kita nak buat solat, kita wuduk dulu. Lakum tumila solati farsilu. Kamu tak solat, kamu dah membasuh farsilu wujuhakum, wajah-wajah kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu sampai ke lubah siku. Wa msahu biru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kamu. Wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain, dan kaki kamu ke mana? Ke dua buku lali. Ha, di sini ada dua qira'ah. Satu yang wamsahu biru'usikum wa arjulakum, yang masyhur kita buka kat mushaf kita jumpa. Yang ini maksudnya dan basuhlah kepala kamu dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Ba arjula tu balik kepada wujuha dan aydiya. Ha, bahasa Arabnya. Ada satu qiraat lain yang mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dan sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Maknanya sapu kaki, tak disuruh basuh. Nah, ada masalah? Ada. Boleh tak kita sapu kaki? tanpa pakai alas apa-apa lah. Kita baca hadis daripada tadi semuanya, sifat wuduk dan sebagainya, satu pun tak sebut tentang sapu kaki. Semua yang Nabi SAW buat adalah basuh keluar kaki. Bahkan ada ancaman orang yang tinggalkan sebesar dinar tu ataupun sebesar duit sepusin ke yang tak dibasuh. Nabi SAW kata silakalah daripada apa ni, tumit-tumit daripada api neraka. Wailulil aqal ni minanar. Bukan kena basuh. Manalah Quran kata satu kiraatnya adalah menyapu dua belah kaki. Untuk kita tak ada masalah. Sebab bila kita lihat dalam hadis, kita jumpa hadis seperti ini. Rasulullah SAW sapu atas dua kaki, tapi atas kuk. Jadi fahamlah kita, menyapu ini adalah penyapuan yang khusus dalam keadaan tertentu, apabila seseorang itu yang berwuduk itu sudah memakai khuf. Kalau dia tak pakai khuf, apa dia buat? Dia pakai khuf, lepas tu dia sapu. Betul tak? Apa dia buat kalau dia tak pakai khuf? Dia basuh. Dia basuh. Kalau dia pakai khuf, dia buka untuk basuh? Tidak. Dia pakai khuf, dia sapu. Jadi fahamlah kita macam mana apa tu, nak faham kan dua-dua qiraat ini. Tak ada masalah. Dua-dua qiraat ini mutawatir, sama je. Ada pun orang-orang Syiah, mereka ambil yang mana satu? Qiraat yang kedua, yang ada sapu kaki kamu, macam sapu kepala. Jadi mereka kata mesti sapu kaki. Mesti sapu kaki. Kalau basuh kaki tak sah. Dan maksud mereka kaki ini adalah kaki je, tanpa alas kakinya, tanpa khufnya. Demikianlah. Adakah mereka sengaja atau tak sengaja nak faham macam ini? Jawabnya, sengaja. Kalau Syiah ni memang sengaja. Sebab mereka ni ahlul bid'ah, ahli buat bid'ah, expert buat bid'ah, biasa buat. Dia tak suka ikut sunnah. Kalau ada sunnah, dia mesti lihat akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan mereka akan jumpa hadis-hadis seperti ini. Ini kan kita baca Sahih Muslim, kitab yang kedua sahih selepas, jadi dalam hadis ni selepas Sahih Bukhari. Kalau ikut semua kitab, ketiga sahih lepas Al-Quran, Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian kuatnya hadis Muslim ni. Nah, ada lagi banyak hadis-hadis dalam kitab-kitab lain, sunan dan sebagainya, yang menerangkan hadis ini. Bahkan ulama' mengatakan bahawa hadis ini dah sampai tahap mutawatir. Mutawatir maknanya apa? Banyak sangat orang yang meriwayatkannya, jalurnya banyak sangat. Sampai kan mustahil mereka ni sepakat nak bohong. Sengaja nak bohong, sepakat. Satu dua orang sepakat bohong boleh tak? Boleh. Apakah satu dua orang, tiga orang agaknya masih boleh lagi lah. Tapi kalau agaknya dah berapa orang tu, dah 5-6 orang, 7, 8, 9, takkan orang pun sepakat nak bohong? Mustahil. Ataupun semuanya terlupa ataupun tersilap. Semua hafalan coincidentally lah, semuanya tersilap riwayatkan hadis ini dan riwayatkan hadis yang salah pula tu. Mustahil. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis yang tidak ada turut bandingnya, dia berkata bahawa hadis sapu atas dua khuf ini telah diriwayatkan daripada 40 orang sahabat. Ibn Abi Hatim kata 41 orang sahabat. Agaknya dia research lebih sikit. Tak kira lah. Ada pula riwayat lain kata sampai 60 orang sahabat. Tahu 40 orang sahabat berapa ramai? Kalau nak riwayatkan satu hadis 40 orang sahabat, ramai betul. Dan kenapa ramai pula sahabat yang riwayatkan hadis ini, tak ramai yang riwayatkan hadis lain ke apa? Ada beberapa sebab. Kerana masyhurnya perbuatan ini pada zaman Nabi SAW. Nabi SAW selalu buat ni. Sebab tu ramai yang nak riwayatkan. Benda tu masyhur. Bukannya benda tu sikit-sikit lah, jarang-jarang berlaku. Ataupun kerana pentingnya perkara ini sehinggakan ramai yang meriwayatkan. Itu juga satu kemungkinan. Walau bagaimanapun, ada tak orang kata selain daripada Syiah yang tak boleh sapu atas khuf ni? Ada. Siapa? Al-Khawarij. Diriwayatkan daripada Al-Khawarij. Mereka kata tak boleh sapu, tapi tak tahu siapalah mereka. diriwayatkan. Kemudian ada juga seorang, beberapa orang sahabat, sahabat yang kata tak boleh sapu. Nampak? Tadi kata mutawatir, sekarang sahabat pula kata tak boleh sapu, mesti basuh. Jadi kata ulama, sementara ini Ibn Abdul Bar dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, mereka kata kan, semua sahabat yang ada riwayat mengatakan tak boleh sapu, ada riwayat lain daripada mereka juga yang mengatakan sapu boleh. Faham macam ini hujahnya? Semua yang kata tak boleh, ada pula riwayat daripada orang sama juga kata tak boleh, eh kata boleh. Jadi ada dua pendapat yang bertentangan daripada satu orang. Di dalam hujah, kalau awak jumpa macam gini, cukuplah membatalkan pendapat tu. Sebab kalau dia kata tak boleh, lepas tu ada pula lagi satu riwayat kata boleh, menunjukkan gugur. Gugurlah penolakannya, penafiannya yang tak boleh tu, gugur. Sebab one minus one, yang kata tak boleh minus lah, yang kata boleh plus, one minus one zero. Minus one plus one pun zero juga. Buat taruh depan, taruh belakang, zero, matematik. Betul kan? Ha, jadi tak ada lah, tak ada hujah. Jadi balik kepada mana? Balik kepada orang-orang yang kata, yang selain daripada mereka yang kata, yang kata boleh. Kemudian daripada Imam Ali rahimahullah ta'ala, dia kata tak boleh, tapi dalam situasi tertentu. Jadi tak masuk dalam hal ni, iaitu dalam dalam khabar. Ketika mungkin tak boleh ber, tak boleh sapu. Bila berjalan jauh, safar, baru boleh sapu. Sebab hadis ni macam tu. Dan untuk orang-orang yang mengatakan tak boleh, seperti khawarij dan sebagainya, antaranya mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang menerangkan sifat wuduk tu, semuanya membasuh kaki dengan air. Tak ada yang menyebutkan menyapu kaki. Tadi kita dah baca dah, kan? Sebelum-sebelum ni kita dah baca dah. Ada tak kita jumpa dalam syarat sapu kaki dia? Tak ada. Semuanya basuh. Jadi itulah yang yakin. Adapun riwayat-riwayat seperti ini, tak yakin kata mereka. Jadi jawab ni kita dah jawab lah. Ini lagi yakin. Ini pun yakin juga kalau tak lagi yakin. Sebab perawinya ramai. Dia mutawatir, tak ada ulama yang ingkar. Betul lah? Ataupun mereka kata kan, hadis-hadis ini kalau ada pun, kalau ada pun, kalau sahih pun maknanya, dia merupakan hadis-hadis yang yang awal-awal Islam agaknya. Sebab bila dah turun ayat surah Maidah tadi yang kita baca tadi, maka ayat Maidah Al-Quran dah memansuhkan hadis. Quran dah mansuhkan hadis. Ini macam mana nak jawab? Yang kita kena tahulah, kalau nak cerita besar nasib mansuh, kita kena tahu tarikh hadis. Dua-dua hadis, mana yang awal, mana yang mutaakhir. Jadi kita nak ambil yang mana satu, yang awal ke yang mutaakhir. Mutaakhir ni mutaakhir lah, akhir. Warta berita, warta mutaakhir, berita mutaakhir tu kan, berita latest lah. Kalau syariat kita, kita ada yang lama, kita ada yang baru. Kita ambil yang lama, yang baru. Yang baru, kalau dia berbeza lah, dulu sama tak apa. Kalau tak boleh kompromi kan, okey, kita ambil yang latest. Jadi kata-kata mereka tu kita check hadis-hadis kita ni tentang menyapu ni, adakah dia awal-awal ayat tu baru. Jadi kita dah lihat tadi, orang yang meriwayatkannya adalah Jarir Al-Bajali. Dia Islam selepas ayat tu turun, dan dia kata dia nampak Rasulullah SAW buat perkara tersebut, sapu atas dua buah kaufnya. Menyukkan Nabi SAW sapu selepas ayat turun. Kalau betul ayat tu memansuhkan, dah tak boleh lagi sapu, dulu boleh sapu, sekarang mesti basuh, tentu sekali Nabi SAW tak tak buat antaranya. Dan juga nanti kita jumpa hadis Mughirah, Nabi SAW sapu dalam perjalanannya ke Tabuk ataupun dalam safarnya, iaitu dalam peperangan Tabuk. Tabuk waktu 9 Hijrah. Ya, tambah lagi, lagi mutaakhir. Jadi tidak ada, kita dapat tolak lah berkenaan dengan hal tersebut. Jadi sebab itulah para ulama mengkagumi hadis Jarir radhiyallahu anhu ini. Sebab dia hujah yang amat amat kuat sekali. Rasulullah SAW melakukannya walaupun dah turun ayat. Baik, jadi apa hukumnya menyapu atas dua buah khuf ini bila kita berwuduk, adakah dia wajib? Adakah dia sunat? Jawabnya sunat. Tak wajib. Tak wajib sapu. Maknanya kalau kita tak sapu tak berdosa. Tapi jangan macam tak sapu tak buat, tak sapu terus dan tak buat demi alternatif. Apa alternatif, apa asal dia untuk anggota kaki ni sebagai anggota wuduk hendaklah dibasuh? Itu pun nak faham. Asal dia nak kena basuh. Badalnya, gantinya adalah sapu. Kita gantikan basuhan tu dengan menyapu, tapi atas dua buah khuf tu. Jadi kalau kita tak sapu, kita boleh kita basuh. Kalau kita tak nak basuh, kita sapulah, tu maksud dia. Tak wajib. Kenapa kita kata macam ini? Kenapa tak jadi wajib? Nabi SAW buat. Kerana apa? Tak diperintah. Nanti kita jumpa hadis Nabi SAW perintah. Ada hadis Nabi perintah. Perintahkan untuk sapu atas khuf selama satu hari, satu malam untuk mukim, tiga hari, tiga malam untuk musafir. Jangan lepaskan, jangan tanggalkan khuf tersebut, melainkan jinabah. Illa min janabatin walakin min ra'itin wa baulin wa naumin. Tetapi kalau kerana apa tu, rakyat orang besar boleh sapu tak payah tanggal. Kalau orang kecil boleh sapu tak payah tanggal. Bangun tidur boleh sapu tak payah tanggal. Dalil mengatakan apa? Tidur tu membatalkan wudu. Adapun kerana jinabah tak boleh sapu. Mesti apa? Mesti tanggal. Bahkan tanggal semua lepas tu pun mandi. Tak boleh. Ini menunjukkan bahawa menyapu ni hukumnya adalah rukhsah, keringanan. Untuk memudahkan kita, tak perlulah kita nak tanggalkan khuf kita. Tak perlu. Nak ringankan kita. Kalau orang tak rasa berat pun, tetap dia adalah satu keringanan. Mungkin ada orang rasa berat nak tanggalkan khuf. Tak rasa berat pun, tetap keringanan yang diberikan oleh Islam. Dan yang sebaik-baiknya adalah bila kita dapat rukhsah, yang ini keringanan dalam syariat ni, hendaklah kita tak payahlah jual mahal ataupun kita ambil. Terima dengan senang hati keringanan daripada Allah SWT. Allah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendakkan untuk kamu keringanan, tak mau untuk kamu keberatan. Jadi kamu nak keberatan, Allah tak mau keberatan untuk kamu, kamu nak. Ini tak kenang budi lah ni. Tak bersyukur. Jadi kita ambil tu yang afdal. Cuma masalahnya, apa yang afdal? Basuh ke sapu atas khuf? Tadi dah terangkan hukum dia keringanan. Mana yang bagus? Bila kita pakai khuf, mana lagi bagus, sapu ke kita buka dan kita basuh? Jawabnya sapu. Ada khilaf. Ada kata sapu. Sebab Nabi SAW sapu. Bila dia pakai khuf, dia sapu, dia tak buka. Tapi mazhab Syafi'i seperti biasa, dia kata asal dia apa? Basuh ke sapu? Basuh. Jadi basuh lah lagi bagus. Jadi kalau boleh kamu sabar yang buka, kalau tak susah pun kamu buka khuf tersebut, kamu basuh lagi bagus. Kaedah dong sama aja. Mazhab Syafi'i. Kita pun tahu kan, kalau kita berpergian musafir, lepas tu kita berpuasa di bulan Ramadan, boleh tak kita tidak berpuasa? Boleh kan? Lepas tu kita tak tahu lah luar Ramadan. Kalau mazhab Syafi'i, kalau tak memberatkan, dia kata lagi bagus kamu apa? Puasa. Sebab asalnya puasa dapat lebih banyak pahala. Susah sikit, tak apa, lagi bagus. Begitu juga dengan salat. Orang yang berpergian musafir, boleh tak dia kurangkan salat dia di 4 rakaat kepada 2 rakaat untuk salat zuhur, asar dan isyak? Jawabnya boleh. Boleh eh. Mana lagi afdal? Kalau dia nak buat lagi banyak, kalau dia buat macam biasa penuh kan, kata mazhab Syafi'i, lagi bagus dia banyak kan. Lagi susah tak tu, lagi bagus afdal. Kaedah semua sama. Itu usul dia mereka. Tak ada masalah. Kita hormati pandangan tersebut. Tapi ulama lain kata tidak. Sebab kita tengok perbuatan Nabi SAW, bila dalam hal-hal musafir, siapa dia buat yang ringan ke yang susah? Dia buat yang ringan. Ini maknanya ringan lah yang bagus. Nabi SAW bila pakai khuf, dia tak buka dan dia basuh. Bahkan dia sapu saja atas khuf tersebut. Bahkan nanti ada riwayat dia pakai sarban pun, dia tak buka sarban dia, dia sapu je atas sarban dia. Ingatkan yang ringan tu yang yang bagus. Itu cara faham yang baik, insyaAllah. Jadi kita lihat riwayat berikutnya. Wahadathanahu Ishaq ibn Ibrahim wa Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa ibn Yunus ha wahadathanahu Muhammad ibn Abi Umar qala haddathana Sufyan ha wahadathana Minjab ibn al-Harith al-Tamimi qala akhbarana ibn Mushir kulluhum 'anil A'mash fi hadha al-isnad بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. Jadi ini menerangkan riwayat lain, ya. Kalau yang tahu bahasa Arabnya, ya, kita tak terjemahkan. Cuma yang penting kat bawahnya itu, di dalam hadis tersebut ada apa ni? Sahabat-sahabat Abdullah itu mengagumi hadis ini, ya, itu perbezaan yang kat bawah tu. Karena jari masuk Islam setelah turunnya ayat Maidah. Hadis yang berikutnya. Jadi sebelum itu, hadis itu menerangkan bahawa Nabi SAW menyapu atas dua khuf. Tak disebutkan dia dalam keadaan musafir ataupun tidak musafir, yang dinamakan mukim. Tak disebutkan. Jadi asalnya boleh dua, dua ke tak? Ha, itu asalnya. Tetapi hadis yang selepas itu menerangkan pula satu keadaan yang khusus. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Yahya bin Yahya Tamimi qala akhbarana Abu Khaitamah 'anil A'mash 'an Syaqiqin 'an Hudzaifah radhiyallahu 'anhu qala kuntu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam فانتهى إلى سباقة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. Maksudnya, kata Hudzaifah dari radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi ke satu tembok kepunyaan orang, lalu dia pun buang air kecil berdiri, lalu aku pun pergi kerana hai tu, lalu aku pun pergi jauhan lah, aku jauhkan diriku sedikit. Maka kata Nabi SAW, udunuh maknanya tarik, dekatlah sikit Hudzaifah. Lalu aku pun mendekatinya. Sampailah aku berdiri di sisi dua buah kakinya. Untuk apa diri dekat-dekat? Untuk blok Nabi SAW daripada pandangan orang lain. Sebab Nabi SAW sedang buang air kecil, sedang qada hajat. Dan ketika itu Nabi SAW sedang berdiri pula tu. Jadi tentu lagi mudah orang nampak. Jadi tak ada blocking. Jadi Hudzaifah jadi dia punya sutrahnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun berwuduk. Maka dia membasuh atas dua khufnya. Ini hadis lain daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, tapi masih lagi di dalamnya berkenaan dengan menyapu atas dua khuf. Jadi jelas dalam hadis ini Nabi SAW pergi ke jidar, ya, subaqah. Subaqah ni maknanya satu tempat, nah, macam dia ada dinding gini. Dia pergi kat situ, lalu dia buang air kecil. Dan kata ulama, ketika itu Nabi SAW mungkin ziarah orang ke apa ke dekat rumah tersebut. Jadi dia tak pergi jauh-jauh, tetapi dia pergi kat dekat-dekat tempat dekat-dekat saja untuk buang air kecil. Kenapa pula tak pergi jauh-jauh? Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis sebelum ini kita baca, Nabi SAW bila nak qada hajat dia akan pergi jauh-jauh sampai orang tak nampak. Kenapa dia tak pergi jauh-jauh? Maka kata ulama, mungkin dia dapati bahawa tempat tersebut convenient lah, lebih mudah. Dan dia tahu bahawa orang-orang yang ya, kepunyaan apa ni tembok ataupun dinding tersebut itu apa ni menyukai dan tidak mengapa, tidak apa merasa berat kalau dia apa ni, kalau Rasulullah SAW menggunakannya untuk qada hajat ataupun Nabi SAW dah lama sangat agaknya ziarah dan perlu qada hajat tanpa lewat-lewat lagi lah, tahan, dah tahan agaknya, jadi tak nak pergi jauh-jauh, mungkin memudaratkan, itu pun disebutkan oleh ulama. Jadi Nabi SAW apa ni qada hajat dekat saja, dan kemudian Nabi SAW qada hajat buang kecil secara berdiri, itu juga agaknya sebabnya. Sebab biasanya Nabi SAW akan qada hajat bukan keadaan berdiri tapi dalam keadaan menyangkung atau duduk lah. Dan terdapat dalam hadis ini dalil bahawa dibolehkan kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi kalau ada orang kata tak boleh kencing berdiri, apa nanti cikgu kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Jadi dalam hal ini kata ulama tidak ada apa-apa masalah sebenarnya kencing berdiri. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kebanyakannya Nabi sallallahu akan buang yang kecil secara menyampung. Dan ada ulama menetapkan ataupun letakkan syarat bila boleh kencing berdiri ini, iaitu apabila tidak dikhawatiri akan apa ni tempias lah. Kencing itu kalau kita berdiri, tempat dia mungkin tak sesuai, angin ke apa ke ataupun temboknya apa ke boleh tempias balik ke badan ataupun tempat yang tak sepatutnya, maka ketika itu makruh atau mungkin tak boleh kita kencing berdiri. Jika tidak ada kekhawatiran demikian, maka dibolehkan. Dan juga terdapat dalam hadis ini, selepas boleh apa ni qada hajat berdiri ini, bolehnya orang lain dekat dengan orang yang sedang qada hajat. Boleh ya, tak salah. Kalau ada keperluan seperti ini, iaitu untuk apa? Untuk cover dia, untuk cover dia. Dan itu menunjukkan bahawa qada hajat dengan tidak ada hadang tu hukumnya tidak dibolehkan. Kalau tidak haram pun. Kerana nampak aurat memang haram. Dan bolehnya kita panggil orang untuk cover kita. Nabi SAW buat fi jawazu talabil ba'il min sahibihi. Dan juga disunatkan, kalau paling baiknya adalah disunatkan untuk kita apa ni asetir, untuk kita menyembunyi apabila qada hajat. Dan juga boleh kita qada hajat dekat dengan rumah, dekat dengan rumah. Dan terdapat jugalah beberapa pendapat apa ni faedah-faedah lain daripada hadis ini. Ini secara umum. Ini secara umum. Yang penting di dalam hadis ini, Nabi SAW selepas itu dia berwuduk. Kita tak disebutkan wuduk untuk apa, untuk solat ke apa, tapi tinggal Nabi SAW berwuduk. Kemudian Nabi SAW menyapu atas dua khufnya. Adakah waktu itu juga ataupun selepas itu lama? Itu seolah-olah dalam hadis tu fa' tu, kalau fa' tu maknanya taktik, maknanya immediately after that lah, dia akan sapu dua khufnya. Tapi tak semestinya, sebab tidak disyaratkan kita berwuduk je kita sapu atas khuf. Nanti kita akan terangkan hukum-hukum basuh, sapu atas khuf. Jadi yang penting di dalam hadis ini, boleh kita menyapu atas khuf ini bukan dalam kita dalam keadaan perjalanan. Jadi waktu kita mukim pun kita boleh sapu. Baik. Ada beberapa buah hadis lagi kita baca lagi. Riwayat lain, riwayat Hudzaifah, qala haddatsana Yahya bin Yahya قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قربه بالمقاريض Faqala Hudzaifah, lawaddtu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid. Falaqad ra'aytuni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa'ata subaqatan khalfa hayd faqama kama yaqumu ahadukum fabal fantabattu minhu fa'ashara ilayya fajitu faquntu 'inda akhi bihi hatta farar. Maksudnya kata Hudzaifah, kata Abu Wa'il, dia berkata adalah Abu Musa, Abu Musa biasanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, masyhur kan punya Abu Musa, adalah Abu Musa itu yashaddidu fil baul, dia agak strict, agak keras dalam masalah buang air kecil. Dan dia biasanya buang air kecil di dalam botol. Wayabudu fi qarura. Ini satu ilmu untuk kita, pada sahabat yang strict sangat buang air kecil dalam botol. Dan dalilnya, semua ada dalil, sahabat buat semua ada dalil. Dan dia kata sesungguhnya Bani Israel, apabila seorang daripada mereka terkena air kencing di kulitnya atau di bajunya, maksudnya qarabahu bimaqarid, dia akan gunting apa tu, penggunting lah, yang gunting baju ni kalau terkena air kecil, sebab tak boleh cuci dan bersihkan seperti dalam syariat kita. Cara kita buat air kecil, air kecil apa kita buat? Kita gunting. Ada orang malas, memang orang buang air tong sampah. So, orang kaya lah, kita kaya lah. 2-3 kali kena kecil, malas saya terus campak ya. Tapi boleh basuh kan? Boleh, kita boleh basuh. Kalau kita kena gunting, masalah besar eh? Semua pakai paper saja. Tak boleh pakai rampit. Baik. Jadi itu Bani Israel, memang susah dalam syariat mereka. Jadi sebab itu Abu Musa Al-Asy'ari seolah berdalilkan dengan syariat itu, kita kalau apa ni, buatkan apa ni, bila kita buang air kecil kita hati-hati dengan kita buang air kecil kita dalam botol, lagi bagus lagi. Maknanya tak adalah berat sangat. Bagi Israel lagi susah lagi. Maksudnya macam itu, kita buat gini untuk berhati-hati. Lalu kata Hudzaifah, dia tahu pula hal demikian daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Berkata Hudzaifah, la waditu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid. Aku amat suka, aku amat mengharapkan kalaulah sahabat kalian tidak berlaku keras dalam hal ini dengan kekerasan seperti ini. Siapa sahabat kalian? Iaitu Syarif Absahab, sahibu syarihan Rasulullah SAW. Aku amat suka. Memang Nabi SAW pun tak buat, tak suruh macam itu. Amat bagus sekali syariat ini, sampai kan Rasulullah SAW tidak apa ni, tidak memerintahkan kita untuk gunting kain baju kita yang kena air apa ni, najis ini, ataupun suruh buang yang kecil dalam dalam botol. Sebaik tak suruh buat itu. Bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu, kata Hudzaifah radhiyallahu an, kami dahulu pernah, aku dan Rasulullah SAW berjalan bersama-sama, lalu Rasulullah SAW sampai ke satu tempat, satu apa ni, kawasan tembok berdinding, lalu di belakang tembok, maka dia pun berdiri seperti seorang daripada kamu berdiri. Orang berdiri, tak ada diri style apa, berdiri biasa je. Lalu dia pun buang air kecil. Fabala, fantabal tu minu, aku pun berjauhan daripadanya. Malulah ataupun biarkan dia sendiri. Tetapi dia menunjuk kepada aku, fajik tu, fa'asyara ilayah, dia suruh aku dekat. Fakum tu inda akibihi hatta far, aku pun berdiri di sisi kakinya, yang ni belakangkan dia, sampailah dia selesai. Bukan Nabi SAW berdiri bila dia berkata hajat kecil, tak adalah susah-susah macam Bani Israel ataupun yang lakukan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kita tahulah masing-masing kan, manusia ada yang ringan, ambil ringan aja pun ada, ambil ringan sangat, yang sambil lewa sangat pun ada, yang ada yang keras pun ada. Manusia berbeza-beza. Jadi dalam hal ini, kita nak ambil yang ringan aja ke kita nak ambil yang berat aja, kita nak ambil tengah-tengah aja. Jawabnya kita ambil yang mana? Yang Rasulullah SAW buat. Berat ke ringan ke, itu peribadilah, itu nisbi, relatif. Yang penting Rasulullah SAW buat, itulah yang kita buat. Habis kata kita kena ikut sahabat. Yalah, kita ikut sahabat. Sahabat tu jamak ramai, bukan satu orang. Kena ikut sahabat. Sahabat tu plural. Kalau satu orang sahabi. Jadi kita ikut sahabat, bukan ikut sahabi. Sahabat semua buat apa? Yang jumhur majoriti buat apa? Ha, itulah yang kita ikut. Kalau ada satu orang buat macam ini, satu orang buat macam ini, ada yang lain macam sikit, ha, itu kita jangan buat. Jangan kita buat. Sebab itu bukan kebiasaan. Faham eh? Itu bukan pemahaman yang benar. Macam kalau kita lihat Abu Darda, Abu Zar, itu semua ada dia punya apa? Dia punya eccentric lah, mereka ada lain macam sedikit. Ha, dia punya zuhud tu satu macam sikit, tak nak duduk dengan orang ramai, duduk kat ujung-ujung kampung gitu kan. Sorang-sorang. Ha, dia nak suka macam gitu. Adakah itu sunnah? Tak, tu ada orang kata itulah yang bagus. Tak. Kita tengok majoriti buat apa? Majoriti duduk kat ujung kampung ke duduk ramai-ramai? Ramai-ramai kan. Yang hebat-hebat lagi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Jadi kita ambil yang jumhur. Jadi kita bukan ikut sahabi. Satu orang saja, kita ikut ramai. Itu pemahaman kita. Dan kalau ada hadis, itulah dia kita bisa ambil. Hadis mengalahkan segala-galanya. Jadi apa hukum kecing berdiri? Jawabnya boleh. Tapi mesti apa? Tak ada orang nampak lah. Haa, ditutup. Sebab kalau kita diwajibkan kencing hanya menyangkung, mungkin kita susah. Mungkin susah. Tapi kalau zaman sekarang toilet ya, semua nampak orang semuanya, tak boleh lah. Kalau laki-laki macam itu, tak boleh. Kalau awak kunci pintu, tak ada orang masuk, awak seorang yang kat dalam, tak boleh. Atau awak boleh pegang kunci kan? Kalau tidak, orang masuk nak yang kerja. Jadi tunggu masuk ke dalam tandas yang betul lah, kita pada ajak saya masuk. Riwayat yang berikutnya qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Layth wa haddatsana Muhammad bin Ramh bin Al-Muhajir qala akhbarana Layth an Yahya bin Sa'id عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح makana hina hatta. Maksudnya daripada Urwah ibn al-Mughirah, dari bapaknya al-Mughirah bin Syu'bah. Riwayat daripada anak dari bapa. Ini juga satu apa ni, perkara yang diambil apa ni perhatian oleh ulama-ulama hadis mengumpulkan riwayat daripada anak bapa, riwayat daripada anak bapa apa ni, daripada datuk, riwayat daripada apa ni mak adik, apa keluarga pun orang ada kumpulkan. Sebab mungkin ada kekuatannya kat situ. Dan juga riwayat daripada syekh kepada anak murid pun ada. Tak tu jarang berlaku. Syekh riwayat daripada anak murid. Itu pun orang ada kumpulkan. Namanya lataif lah. Perkara yang halus. Baik, kita ambil yang kasar-kasar dululah. Yang penting daripada bapaknya Al-Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajatnya. Maka Al-Mughirah mengikutnya dengan bekas yang ada air. Apa tujuannya dia buat bekas? Untuk dia tuangkan air tersebut setelah dia selesai daripada hajatnya. Jadi dia berkhidmat untuk tolong Nabi SAW selepas qada hajat. So Nabi SAW istinja. Fatawadda'a, Nabi SAW berwuduk. Dan Nabi SAW menyapu atas dua khufnya. Jadi bila dia berwuduk, Nabi SAW berwuduk, Al-Mughirah gunakan bekas tu, dia akan tuangkan. Tolong Nabi SAW nak basuh muka, lepas tu tuangkan air. Jadi tak payah nak dia pegang air, lepas tu nak tadah air kan licik. Jadi ada orang tolong. Boleh ke tak boleh? Ikut hadis ni pun boleh. Orang cakap tak boleh, apa dalil kamu? Itu senang, kita ada hadis. Tapi kalau orang ambilkan air, sapukan muka kita, basuh muka kita, masukkan air dalam mulut, masukkan dalam hidung, basuhkan tangan kita, basuh kepala, basuh telinga, basuh kepala, basuh kaki, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Itu kalau dia dah sakit tenat, dah tak boleh berdarah koma. Kalau dah koma tak boleh semayang lah. Kalimatnya kalau dah tak boleh, jawabnya kalau ada keperluan boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau tak ada keperluan, dia sihat walafiat, dia boleh angkat 10 kilo, tak ada masalah, boleh lari jogging dan sebagainya. Dia bila nak berwuduk, dia suruh khadam dia wudukkan dia, amah dia wudukkan dia. Boleh tak? Kalau berwuduk sah ke tak sah dulu? Ha? Kalau orang wudukkan dia, sah ke tak sah? Wuduk sah. Wuduk je? Wuduk sah. Jadi syarat dia, dia mesti apa? Dia mesti apa? Dia mesti niat lah. Dia mesti apa? Dia mesti niat. Walaupun orang lakukan, dia mesti niat. Tapi apa hukum wuduk macam itu? Tak ada hajat, tak ada keperluan. Sama tak mula-mula? Sama tak dengan orang yang wuduk sendiri? Tentu sekali tak. Tak sama. Tak sama macam mana? Bawa negatif ke positif? Negatif. Kurang-kurang itulah dia. Ada ulama kata apa? Makruh. Makruh. Syarat tu sah kalau dia niat. Syarat dia apa? Dia niat. Kalau tak niat tak sah. Tak ada orang boleh buat ibadat untuk orang lain. Baik. Tapi kalau menolong, membantu berwuduk tu okey, tak ada masalah. Afdal tak afdal tak masuk pun kat sini, tak ada masalah. Sebab kita lihat Rasulullah SAW benarkan perkara demikian berlaku. Menunjukkan zaman dahulu menunjukkan zaman dahulu lah. Apa ni, asalnya adalah dibolehkan, bahkan digalakkan untuk seorang itu berkhidmat untuk orang yang lebih lebih mulia, lebih afdal. Afdal macam mana? Anak khidmat untuk bapa dah tentu sekali, bagus. Dia dapat dua sekali dalam satu masa. Satu, khidmat untuk orang yang afdal. Kedua apa? Berbuat baik birrul walidain. Dah tentu sekali. Tapi di sana juga ada beberapa afdaliah yang lain, kelebihan yang lain. Yang ini dimasukkan kat sini. Seperti orang alim, pembesar dan sebagainya, orang-orang mulia macam ini, dia mulia dengan ilmu. Jadi yang ini kita khidmat kepada dia, itu tentu sekali adalah benda yang baik. Ya, kita dapati bahawa ada sahabat-sahabat yang menjadi khadam kepada Rasulullah SAW, bawakan apa tu, bekas wuduknya untuk dia mandi, kadang bawa selipanya dan sebagainya. Itu semua dibolehkan, bahkan digalakkan. Tapi masalahnya bila kita berkhidmat bukan dengan orang yang sepatutnya kita khidmat, itu masalah. Orang dia, ya Allah, tak ada apa-apa kelebihan. Tak ada apa-apa kelebihan. Bahkan mungkin orang yang khadam tu lebih bagus daripada dia. Bagus tak kita khidmat tu? Tak boleh. Orang tu banyak maksiat. Orang tu cuma apa ni, cuma kaya tu pun kaya daripada mana? Daripada duit haram dan sebagainya, menang loteri ke apa. Awak khidmat untuk dia, itu tak bagus lah. Kita memuliakan orang yang dihinakan tak bagus oleh Allah SWT. Hadis Mughirah ini tak sebut tau kat mana, bila berlaku ni, waktu dalam negeri ke, yang ni mukim, ataupun dalam safar. Atau ada dekat riwayat lain yang menerangkan tentang perkara tersebut. Kita baca dahulu riwayat-riwayat berikutnya. Wa haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id bihadha al-isnad. Ini daripada sanad lain Tapi daripada orang lain sanadnya sama. Wa qala taghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi thumma masaha 'ala al-khuffain. Jadi ini ada detail sikit dalam riwayat ini. Maka Nabi SAW pun membasuh wajahnya dan dua belah tangannya. dan dia menyapu kepalanya. Nampak? Dia menyapu kepalanya. Itu deliberate, eh? Ha, sebab basuh muka, basuh dah tangan, tapi bila patkan kepala, sapu kepala. Tak pernah kita akan jumpa Nabi SAW basuh kepala. Kan itulah sunnahnya. Kemudian apa? Kemudian dia menyapu atas dua buah kaki khufnya. Dua khufnya. Tak disebutkan tentang telinga apa ni, berkumur-kumur, masuk air dalam hidung pun tak, tak sebutkan. Tapi tak bermakna dia, dia tidak sunnah. Itu diterangkan dalam hadis-hadis lain. Yang penting dekat sini adalah Nabi SAW menyapu atas dua khufnya. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Yahya bin Yahya Tamimi qala akhbarana Abu al-Ahwas an Ash'ath an al-Aswad bin Hilal an al-Mughira bin Syu'bah qala baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat lailah id nazala fa qada hajata thumma ja'a fa sadattu alaihi min idawatin kanat ma'i fatawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi. Maksudnya, daripada Mughirah bin Syu'bah lagi, aku bersama dengan Rasulullah SAW pada satu malam. Jadi hadis ini terangkan bila berlakunya kisah ini, iaitu pada waktu malam. Kemudian Nabi SAW turun dan dia qada hajatnya. Maka dia datang, lalu aku pun menuangkan atasnya air daripada bekas yang ada padaku. Ini untuk berwuduk lah. Kemudian dia pun berwuduk dan dia menyapu atas dua khufnya. Jadi kita dapati waktu Nabi SAW melakukan wuduk seperti ini, sapu atas khuf, iaitu pada waktu malam. Kemudian riwayat berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. Maksudnya kata Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam safar. Jadi waktu malam, dan dia rupanya bukan dalam negeri tetapi di luar negeri dalam safar. Lalu dia berkata, ini Rasulullah SAW, wahai Mughirah, ambillah idawah. Idawah ni bekas air. Maka aku pun mengambilnya. Kemudian Rasulullah SAW pun, aku pun keluar bersamanya. Jadi pergi sama-sama dengan Rasulullah SAW, Mughirah bawa bekas air, ke dalamnya ada air. Maka Rasulullah SAW pun pergi hatta tawara'ani, sampailah dia berjauhan dan menyembunyikan dirinya daripada aku. Ini sunnahnya Nabi SAW, jauhkan diri. Kalau boleh jauh, dia pergi jauh. Jauh. Tak perlu orang cover. Kemudian dia pun qada hajatnya. Begitulah. Kemudian dia datang dan dia sedang memakai jubah syamiyah. Okay? Jubah. Jubah tu baju yang daripada yang menutup sekaligus. Daripada leher tu tutup semua satu. Tak ada seluar, tak ada kain lagi lah. Macam jubah mana ni namakan? Gunakan jubah. Dan Nabi SAW bukan sentiasa pakai jubah. Tak selalu pakai jubah pun. Dia kadang pakai apa? Pakai baju dan dia pakai kain. Sarung macam orang Melayu. Macam orang? Orang Melayu lah. Kalau kita lihat, ada tak orang Arab lagi yang pakai macam itu? Jawabnya ada. Kalau pergi negeri Yaman, kalau akan jumpa pakaian macam itulah yang biasa digunakan oleh oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka pakai kain. Atas dia pakai baju. Tetapi Nabi SAW, jubah syamiyah ni apa dia punya keistimewaannya tu? Kelain-lainannya. Dia ni, dayiqatul kumain. Dia punya lengan tangan tu sempit, kecil. Kecil. sama dia ada button ke, mungkin tak ada button lah, ataupun tak ada zip, tak ada apa semuanya, memang kecil kat tangan dia. Kenapa kecil ya? Kenapa sempit? Agaknya ini dalam perjalanan pakaian macam itulah paling mudah, paling ringkas. Kalau besar-besar nanti susah apa semua nak buat kerja dan sebagainya. Jadi dalam safar kita kan banyak bergerak, banyak apa semuanya, pakaian macam itu paling sesuai. Lalu Rasulullah SAW pun mengeluarkan tangannya daripada lengan tangannya, tetapi dhaqat alaih, tapi sempit, tak boleh keluar. Nak keluar kan sempit, sini ni kecil sangat, tak boleh keluar. Kita kalau ada button, kita boleh buka. Solat ni menunjukkan Nabi SAW tak ada zip, tak ada button. Nak keluarkan tak boleh. Maka Rasulullah SAW pun akhrajaya dahu min asfala, dia keluarkan daripada dalam bajunya, daripada bajunya dan keluar daripada bawah. Itu dia yang mudah. Fasabab tu alaihi, kemudian dah keluarkan tangannya, aku pun mulalah menuangkan air, dia ambil air dan dia basuh muka dan sebagainya, dan dia pun berwuduk ahul salat, untuk salat, wuduk yang biasa dilakukan untuk salat. Tetapi apa dia, Nabi SAW bila sampai kat kedua buah kaki, thumma masaha ala kufai, kemudian dia pun menyapu atas kufnya. Jadi dia tak basuh, dan dia tak buka kufnya, tapi dia sapu saja. Thumma salat, kemudian dia salat, menunjukkan bahawa itulah wuduk yang sempurna, yang ini sempurna untuk menunaikan solat. Jadi adakah pakai jubah syamiah ni sunnah? Kemudian adakah pakai jubah syamiah yang sempit dia punya lengan ni sunnah? Ni kalau orang nak ikut, pakailah macam itu. Tapi kita dapati orang kalau nak pakai, semua pakai yang besar-besar. Yang kata itulah yang bagus. Jadi kita dapati Nabi SAW pakai macam-macam jenis pakaian. Tak semestinya satu pakaian sahaja. Cuma yang dia suka tu, ada beberapa perkara yang dia suka. Dia suka pakaian kalau warna putih. Itu memang jelas. Dan dia perintahkan sahabat-sahabat yang kita pun, bila pakai yang warna putih. Itu adalah kain kapan kamu, dan itu adalah apa ni, pakaian yang paling baik untuk kamu, ini warna putih, dalam sebuah hadis Nabi Nabi SAW. Itu sunnahnya pakai putih. Adapun style pakaian, Nabi SAW pakai macam-macam pakaian, yang kita kalau kaji, ia melihat kepada apa? Keadaan. Dalam safar macam inilah pakaian sesuai agaknya, macam itulah Nabi SAW akan pakai. Baik, kemudian kita pergi kepada hadis berikutnya atau riwayat berikutnya. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram jami'an an Isa bin Yunus qala Ishaq akhbarana Isa qala haddatsana al-A'mash an Muslim an Masruq an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqdi hajatahu falamma raja'a تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. Semua juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata Rasulullah SAW keluar untuk qada hajatnya. Kemudian dia kembali, aku menjumpainya, aku menemuinya dengan sebuah bekas yang ada air. Maka aku mula menuangkan air atasnya, yang untuknya. Maka dia membasuh dua buah tangannya. Kemudian dia membasuh wajahnya. Kita faham yang dua buah tangan yang mula-mula tu bukan sampai ke siku, tapi yang biasa tu sampai ke telapak tangan tu saja. Biasa ya, solat apa wuduk yang selalu Nabi SAW buat yang sunnah. Kemudian membasuh wajahnya, tak sebutkan berapa kali ini semuanya lah. Jadi biasanya maknanya 3 kali, macam biasa yang tamam, yang sempurna. Kemudian dia pergi, dia cuba nak membasuh tangannya sampai ke dua buah sikunya, tetapi sempit sangat, nak tarik tak sampai lah agaknya, tak susah sangat. Maka dia pun mengeluarkannya daripada dalam jubahnya. kemudian dikeluarkan dan dia membasuhnya. Maknanya kalau tak ada keluar, tak payah ni susah. Agama tak susah. Tak payah basuh sudah, tak ada eh. Wajib dibasuh, mesti basuh. Kemudian dia menyapu kepalanya. Lihat, dia menyapu kepalanya. Wa masaha ala khuffayhi. Kemudian dia menyapu dua khufnya. Kemudian dia solat untuk kami. Ini menjadi imam kepada kami. Kita dapat ini hadis-hadis sahih, perawi-perawi ini semua bawa, semua sama. Ini yang tepat, insyaAllah. Bila kepala kita sapu. Tak disebutkan solat apa kat sini, tapi pada waktu malam, agak-agak solat apa? Ada tiga ke? Tiga solat lah. Maghrib pun malam, isyak pun malam, subuh, semua mesti malam ni. Agak-agak mana satu, siapa nak teka? Tak ada lagi kat riwayat lain, kita baca. Kali tak jumpa, kita kena cari. Qala haddathana Muhammad bin Abdullah bin Umair, qala haddathana Abi, qala haddathana Zakaria an Amir, qala akhbarani Urwah bin Al-Mughirah an Abihi qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata laylatin fi masir, faqala li ama'aka ma, qultu na'am, fanazala an rahilatihi فمشى حتى تورى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ini sekali dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW pada satu malam dalam perjalanan fi masir, yakni perjalanan safar, tak disebutkan kat sini ke mana. Lalu dia berkata kepada aku, adakah kau mempunyai air? Jawabku, ada. Lalu dia pun turun daripada untanya. Rahilah tu unta. Jadi ni lebih detail lagi tu lah. Tengah berjalan atas unta, jadi dia turun. Dia tanya dulu, Mughirah ada bawa air? Ada. Okay, mari kita turun. Kemudian dia pun berjalan sampailah dia hilang dalam kegelapan malam. Dalam kegelapan malam, maknanya pergi agak jauh lah sampai orang tak nampak. Kemudian malam pula tu gelap, memang tak nampak terus. Itulah sunnah Rasulullah SAW, lepas tu ajak jauh-jauh. Bukan maknanya kalau ada toilet dekat, toilet jauh, pergi toilet jauh. Tak payahlah, maknanya tempat orang tak boleh nak, tak boleh nampak. Dan kemudian dia kembali, Nabi SAW kembali daripada hajatnya. Fa'amratu alaihi minal idawa, aku memula menuangkan air daripada idawa. Idawa bekas air. Jadi misalnya gunakan air aku tuang tu untuk membasuh wajahnya. Tak disebutkan tangannya dahulu, padahal semuanya kisah yang sama. Ini semua ikhtisar ataupun riwayat yang ringkas daripada perawi-perawi. Sebab tu kalau cuma satu riwayat tak komplit, kita kena lihat macam-macam riwayat. Itu yang dinamakan ilmu takhrij, keluarkan hadis daripada semua riwayat-riwayat yang ada. Nanti kita akan dapat gambaran yang lebih lengkap. Jadi dia basuh wajahnya dan dia sedang memakai jubah daripada sof. Sof tu adalah bulu, tak bulu kambing ke, bulu biri-biri lah bulu. Jubah daripada bulu, bukan jubah macam ni. Ini jubah apa? Jubah daripada cotton. Tu pun ada juga, sampai sekarang masih ada dan dulu pun ada. Tapi yang ni jubah daripada bulu. Kenapa pakai jubah daripada bulu? Mungkin musim sejuk lah. Kalau musim panas, takkan nak pakai jubah daripada bulu. Tapi adakah maknanya sunnah pakai jubah yang daripada sof? Lepas tu kita jadi sofi. Jawabnya, kalau all the time Nabi SAW pakai jubah daripada sof, agaknya sunnah. Tapi adakah Nabi SAW pakai jubah daripada sof aja? Kat Madinah pun pakai macam tu? Jawabnya tidak. Mustahil eh, kita dapat jadi seorang pakai baju daripada yang dihadiahkan oleh Raja Rom lah, daripada Yaman lah, dan macam-macam lagi. Jadi itu bukan sunnah Rasulullah SAW yang khusus. kita pakai apa yang sesuai yang kita perlukan. Itu asalnya pakaian. Pakaian ni ada dua fungsi. Siapa tahu? Yang pertama adalah untuk apa? Untuk aurat. Lagi satu untuk apa? Untuk perhiasan. Tapi tutup aurat tu satu. Sebenarnya ada lagi satu selepas tutup aurat lah. Kita nak kira yang tutup aurat. Satu lagi apa dia? Untuk keadaan sejuk ataupun keadaan sejuk ataupun panas. Pakaian kita untuk itu. Itu yang disebut dalam Quran. Tati pumul harra. Yang pakaian untuk kamu tahan daripada daripada panas. Tapi yang pakaian yang untuk tahan, yang kamu bertahan daripada sejuk, tak sebutkan pula dalam Quran. Tapi daripada yang pertama tu, tahan daripada panas, maknanya apa? Tahan daripada sejuk, tentu-tentu sekali. Salah satu daripadanya. Kalau panas, kita pakai baju untuk tahan daripada panas. Kita tak, bila panas, kita buka baju. Tengok panas macam mana lah. Cuba kalau panas, tengah-tengah panas, matahari direct, oh tak pakai baju, apa jadi? Hitam legam. Orang-orang yang kerja kat kebun semuanya pakai baju panjang-panjang. Oh, pakai dua lapis yang kadang. Tak ada nanti apa terbakar pelik, rusak. Jadi untuk panas kita pakai, tentu sekali untuk sejuk lagi kita pakai pakaian. Ada pun tentang menutup aurat salah satu daripadanya. Kemudian yang ketiga tu, yang ketiga ataupun yang kedua tu adalah untuk apa? Untuk perhiasan. Itu ada macam-macam style lah. Cantik warna, design dan seterusnya. Tetapi ada lagi satu sebenarnya pakaian. Tapi pakaian ni lebih baik lagi. Kalau tak ada pakaian ni, semua pakaian tak ada gunanya. Iaitu libas atau pakaian takwa. Walibas taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa kepada Allah SWT itulah yang terbaik. Jadi seolah-olah dapat kita pakainya takwa tu untuk fungsi-fungsi yang tadi tu, dan juga sebagai perhiasan. Takwa tu perhiasan seorang yang memakainya. Bila tak ada je takwa, maka apa jadi? Dia macam telanjang atau dia macam jelek. Pakaian dia tak style, dia takwa tak ada, tak ada, tak jadi. Jadi dia boleh buat semua perkara-perkara, akhlak dia semua buruk. Dah faham ya? Dalamnya datang firman Allah SWT, walibas taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa itulah maksudnya. Jadi bukan pasal pakai soft ke, pakai kulit rabak, dia jahit ke dan sebagainya. Bukan. Itu bukan dia ya. Yang taqwa dalam hati yang penting. Baik, apa yang berlaku? Nabi SAW pun keluarkan tangannya daripada bawah jubahnya, dia pun membasuh dua buah tangannya. Wa masaha bi ra'sihi, kemudian dia pun menyapu kepalanya. Kemudian aku tunduk untuk aku tanggalkan dua khufnya. Ya, logik dah sampai habis semuanya, dah sampai kepala, last kali kaki. Kaki pula pakai khuf. Al-Mughirah nak cabut khufnya. Tapi Nabi SAW kata, dakhuma, tinggalkanlah dia. Jangan tanggal, wahai Mughirah. Kerana sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaannya suci. Kemudian Nabi SAW pun menyapu atasnya. Wa masaha alaihima, atas keduanya. Jadi ni lagi detail. Betul tak? Di bawah tu, Al-Mughirah bila sampai kat bawah tu, dia nak cabut khuf Nabi SAW. Kenapa agaknya, kalau kita nak bincang sikit, kenapa nak cabut khuf? Jadi ada dua kemungkinan tu lah. Satu, Al-Mughirah tak tahu boleh sapu atas khuf. Betul lah kemungkinan? Sebab tu dia nak tanggal kan. Ingatkan cuma boleh basuh sahaja. Ataupun dia tahu boleh sapu atas khuf, tapi dia tak tahu bahawa Nabi SAW bila masukkan, kalau pakai khuf tu, dia telah ada wuduk. Yang ini dia dalam keadaan suci. Mana agaknya yang lebih tepat? Ada ulama kata yang lebih tepat lagi adalah yang kedua. Al-Mughirah ni mustahil dia tak tahu boleh sapu atas khuf, dan kata perkara yang masyhur. Cuma dia tidak tahu bahawa Nabi SAW apa ni dah masukkannya, dah pakai khufnya itu dalam keadaan bersuci. Walaupun bagaimanapun dua-dua tu kemungkinan. Yang penting Nabi SAW kata pada Al-Mughirah, jangan tanggalkan, tinggalkannya. Kerana sesungguhnya aku pakainya, dah pakainya dalam keadaan suci. Dan itu menguatkan pendapat kedua tadi. Sebab tinggalkan, kalaulah khuf itu tak boleh disapu, Tentu Nabi SAW kata apa? Tinggalkan Hurairah. Kau tak tahu ke khuf tu boleh sapu. Maksudnya macam itu. Tapi kerana Nabi SAW kata tinggalkan sebab aku dah pakainya dalam keadaan suci. Itu menjawab, itu menerangkan bahawa Hurairah tahu bahawa boleh sapu atas khuf. Cuma mungkin dia tak tahu Nabi SAW dah pakai dalam keadaan bersuci. Kecil-kecil macam itu pun diterangkan oleh ulama. Itu kongsilah apa yang saya ingat. Kemudian apa Nabi SAW buat? Nabi SAW sapu atas kedua belah khufnya. Dan dalam riwayat ini Nabi SAW sapu atasnya. Jadi bukan sapu bawahnya dan atasnya ke. Kenapa mana sapu atasnya? Macam mana nak sapu atasnya? Berapa kali nak sapu atasnya? Tak disebutkan. Jadi kalau orang kata tiga kali, awak kena tanya dia apa dalilnya tiga kali. Kalau orang buat sekali, nak tanya dalil tak? Kalau dia buat sekali, nak tanya ke tak tanya? Tanya? Tak payah tanya. Kenapa tak payah tanya? Sebab dia sapu. Sapu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau ikut ulama dia ada dia punya usul dia, dia ada fundamental prinsip dia. Kenapa satu cukup? Kenapa tak payah dalil? Sebenarnya dia dalil sebab orang tengok lafaznya. Lafaznya masahal tu sapu. Sapu dalam bahasa apa? Yang kira kalau orang dah buat tu dia dah sapu. Sekali lah. Ini sekali dah dah sapu dalam bahasa. Demikian ini kita tak ada dalil lah ya, terbalik pada bahasa. Pentingnya bahasa Arab ni. Kemudian dia sapu atasnya. Sapu daripada hujung kaki ni, kalau kaki, daripada jari-jari kaki sampai kat sini, ataupun daripada sini ke depan, mana satu? Ada sebutkan? Tak sebutkan. Jadi orang kata mesti daripada sini sampai sini, daripada sini sampai sini ke, pergi balik-pergi balik macam kepala gini ke, nak kias ke? Awak tanya dia dalil apa? Kalau dia kata kias dengan kepala, mana boleh? Kepala-kepala lah, kaki-kaki. Sama. Jadi balik kepada bahasa, apa sepahal pun boleh asalnya. Dan patutnya tengok yang paling logik daripada bahasa lah, atasnya maknanya ambil sekaligus. Tangan ada air tu kan? Sekaligus sapu. Sapu gini lagi senang daripada sapu gini. Sapu yang atas tu sebab depan alaihima atasnya. Belakang dah tentu tidak. Tepi pun kalau atas-atas tak boleh kabut. Sekali lah. Kalau dah sekali mana yang boleh dapat. Tapi kalau ambil satu jari macam gini, sapu atas, oh boleh tak? Tak boleh. Dua, tiga, dah. Dia dah cerita macam-macam. Ini yang kalau nak cerita kita tak nak layan lah. Kita tahu hadis cakap masa alaihima dengan tangan masahal, dengan tangan sapu atas. Dah habis itu. Tapi mazhab Syafi'i kata lain style lah. Gini, lepas tu gini. Satu tangan kaki, satu. Dia kata mazhab Syafi'i kalau saya baca tu, yang kanan kat ujung jari-jari, yang kaki tu, yang ni dekat ujung sini, lepas tu sapu gini. Jadi duduk dapat. Lepas tu sebelah pula gini dapat. Ada riwayat-riwayat tapi riwayatnya dhaif lah. Jadi yang penting ini saja yang ada. Yang penting tak ada riwayat yang sahih menerangkan tentang kaifiatnya, caranya nak sapu dan tentang berapa banyak nak sapu. Jadi balik kepada bahasa, iaitu satu atas saja sekaligus. Melainkan dia tak boleh sapu sekaligus. Jadi dia sapu mana satu dulu? Dia nak kena sapu satu kaki, start daripada dari kanan macam biasa. Boleh. Kena ambil air baru. Biasanya Nabi SAW ambil air baru untuk semuanya sekali. Untuk kepala dia pun dia ambil air baru. Kita baca, kita dah baca dulu. Itu yang paling bagus. Tapi kalau ulama ada orang kata air musta'mal tu pun kira air yang boleh pakai, air yang apa tu, yang dah beleng-beleng daripada dia sapu kemarin, sapu kepala, ini nak pakai terbalik pun kalau ada lagi air. Kalau tak ada tak boleh. Kalau ada tak boleh. Kita last kali kita sapu kepala, sepatutnya dah tak ada lagi lah. Dia kena ambil lagi. Kenapa tak sapu bawah khuf? Kan khuf tu tempat kita jalan dan sebagainya. Kalau ikut logik, ikut akal, sapu bawah lah, bawah yang kotor. Tapi Nabi SAW cuma sapu atas saja. Jadi sebenarnya logiknya sapu atas dia, bukan sapu bawah. Kenapa? Logik pula terbalik. Logik sapu atas dengan sapu bawah. Bawah tak payah sapu. Yang kotor atas, bawah pula bersih. Macam mana bawah boleh bersih? Sebab bila kalau ada kotor, kamu jalan atas tanah, tanah tu membersih kan? Kotoran bawah. Jadi bawah dah bersih, tak payah sapu. Tengok syariat tu sesuai dengan logik. Yang mungkin kotor, yang abu-abu, yang ke atas, yang tak kena tanah bawah, tak kena gesek-gesek. Jadi kita sapu atasnya. Subhanallah. Jadi syariat ni tepat dengan akal sebenarnya. Ini yang kalau kita boleh terangkan. Itu pun diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bi ra'i la kana asfala al-ka'baini aula bil mashi min a'lahuma." La kana asfala al-khuffaini aula bil mashi min a'lahuma. Kalaulah agama ni boleh digunakan akal saja, tentu sekali bawah khuf itu lebih bagus, kita lebih patut disapu daripada atasnya. Tapi riwayat ni kata ulama tak kuat ha? Ada yang kata okey juga hasan seperti Ibnu Hajar rahimahullah taala, tapi tak ada masalah sedikit eh. Walau bagaimana pun yang penting itulah sunnahnya. Sapu atas, dua khuf. Dan dua yang terakhir daripada Mughirah bin Syu'bah, annahu wadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa tawadda'a wa masaha 'ala khuffayhi fa qala lahu fa qala inni al-khaltuhuma tahiratain. Bahawa Al-Mughirah telah mewudukkan Nabi SAW. Ini kita dah faham lah apa makna wudukkan Nabi SAW. Yang ini tuangkan air je, bukan dia sapukan, basuhkan Nabi SAW yang berwuduk. Kemudian Nabi SAW yang berwuduk, tawadda, dan dia menyapu atas dua khufnya. Dan dia berkata kepada Al-Mughirah, sesungguhnya aku telah memasukkan, yang memakai khuf ini dalam keadaan bersuci. Cuma di sini pembahasan yang paling penting kat sini antaranya adalah sapu atas khuf dah tak ada masalah, boleh. Tetapi yang terakhir ini dah banyak riwayat kita baca, last baru kita jumpa. Rupa-rupanya Nabi SAW kata apa? Aku dah masukkan, dah pakai khuf ni dalam keadaan suci. Lepas tu dia sapu. Maknanya kalau belum, Mughirah continue akan teruskan menanggalkan khufnya. Ini kan tu syarat membolehkan kita sapu. Baik, suci ini ada dua makna tu lah. Satu suci daripada apa? Najis. Dah suci daripada najis, boleh sapu. Sebab kalau tak suci daripada najis, ada najis, kita sapu, makin bersih ke makin kotor? Makin kotor, kita sapu. Kalau basuh, iyalah, kita sapu. Itu menunjukkan mesti suci daripada najis. Kalau tidak, tak boleh sapu. Tak sah. Tapi adakah maknanya juga maknanya juga boleh makna suci daripada hadas kecil, dia suci daripada hadas kecil. And dah habis wuduk semuanya komplit, kaki kanan, kaki kiri, pakainya khuf tersebut, kemudian buang angin ke qada hajat ke, kemudian kita sapu. Itu kemungkinan kedua. Ada khilaf tak masalah ni? Ada. Daud Az-Zahiri kata suci. Suci maknanya suci daripada najis. Itu asal dia dah. Jadi tak perlu nak berwuduk pakai khuf, lepas tu baru kita boleh sapu atasnya. Tapi pendapatnya amat lemah. Jumhur ulama selain mereka, selain Zahiri kata mesti ada wuduk. Mesti ada wuduk yang sempurna. Dan ini berdalilkan dengan hadis-hadis lain. Dalam kitab-kitab lain ada sebutkan. Dan tadi kita tanya kisah ini berlaku di mana, tak jumpa sampai sekarang. Kemudian solat ni solat apa? Solat malam, tapi solat apa? Dia jawabnya adalah kisah ini berlaku dalam perjalanan Tabuk, dalam peperangan Tabuk. Ini kita boleh dapat dari riwayat-riwayat lain. Dan peperangan Tabuk itu berlaku pada tahun 9 Hijrah. Lambat. Ini antara yang terakhir itu menunjukkan bahawa masalah ni sapu atas khuf ni tidak mansuh. Ini adalah sunnah yang berterusan untuk orang yang pakai khuf lah benda ni. Jangan kita tak tahu pula benda ni sunnah. Kemudian solatnya adalah solat subuh bagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang ni. Ini untuk solat fajar. Solat fajar masih boleh dianggap sebagai solat malam lah, pasal waktunya gelap malam. Baik, masa sikit aja kita terangkan tentang hukum-hukum sapu atas kop ini. Setelah kita berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Sebab tahirata ini maknanya suci kedua-duanya sekali. Apa dia? Kaki aku ni suci dua-dua. Kalau berwuduk lah maksudnya, maknanya dah komplit wuduk. Selagi tak komplit wuduk, maka tak boleh kita namakan dah bersuci tahiratain. Sebab tu kalau kita ambil wuduk sampai kat kaki kanan, kita pakai khuf. Lepas tu kita basuh kaki kiri, kita pakai khuf. Lepas tu kita nak sapu pula atas khuf. Boleh tak boleh? Ha, kalau ikut zahir hadis ni tak? Tak boleh. Jadi apa kita nak kena buat? Ya, kita buka kiri, kaki khuf kiri. Lepas tu kita pakai balik dah kan? Betul tak? Sekarang, kalau awak dah ambil wuduk sampai kat kaki kanan dah basuh, lepas tu awak pakai khuf. Lepas tu awak basuh kaki kiri, awak pakai khuf. Bila awak qada hajat dah sampai dekat khuf, awak sapu boleh tak? Kalau ikut hadis ni, zahirnya tak, tak boleh. Sebab tak sempurna wuduknya. Kamu pakai khuf yang kiri tu, yang kaki kanan tu, yang kanan tu, kaki kiri belum sapu, belum basuh lagi. Jadi wuduk belum sempurna. Jadi mesti sepatutnya kamu basuh kanan kiri dah habis, baru pakai khuf kanan, pakai khuf kiri, baru boleh. Jadi kalau ada orang dia pakai kanan, lepas dia basuh kanan, lepas tu baru dia basuh kiri, dia pakai kiri, apa dia nak ada buat? Dia buka je kiri, betul tak? Lepas tu dia pakai balik, dah kan? Sebab bila dia buka, dua-dua dah basuh kan? Lepas tu dia pakai, maknanya dia dah pakai dengan keadaan yang bersuci. Silap, bukan kiri, tak maaf. Yang kanan, salah. Yang kanan dia pakai balik. Tapi itu macam main-main aja lah. Susah pakai balik, apa kesannya? Sebab tu Syekh Uthaymeen dengan Syekh Islam yang tanya, kata tak payah ni semua. Dia kata, basuh kaki kanan dah boleh pakai ya, kaki kiri pakai dah cukup, dah tak payah tu semuanya. Tahiratan ni tak maknanya komplit wuduk. Tapi daripada lafaz lagi kuat, dia adalah dengan basuh keduanya sekali. Itu satu masalah. Kemudian yang kedua, kena dengan sapu ini, bila kita mula, adakah dia tempoh jangka masa yang kita boleh sapu? Jawabnya ada. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Safwan bin Asal, Nabi SAW perintahkan kita, ya muruna ala nanzi akhifa fana thalathata ayyamin wa layaliyahinna in kunna safran. Lebih kurang lah riwayatnya. Kalau kita musafir, kita jangan tanggalkan khuf kita selama 3 hari dan 3 malamnya sekali. Kalau kita musafir, kalau kita dalam mukim, mungkin satu hari satu malam. Melainkan janabah. Janabah macam mana pun kita kena tanggalkan dan kita mandi. Jadi hadisnya macam gitu. Jadi ada tempohnya. Itu yang tepat. Adapun hadis yang mengatakan Rasulullah SAW, ada seorang sahabat kata Rasulullah SAW, boleh tak aku sapu satu malam, satu hari boleh, dua hari boleh, tiga hari boleh, lepas tu fama syi'ta. Bila-bila je kau nak sapu boleh. Jadi ada ulama mengatakan tak ada masanya. Itu diriwayatkan dari mazhab Maliki. Kita boleh sapu tak ada tempohannya, 3 hari ke apa. Tapi hadis tu dhaif. Kalau hadis tu kuat pun maksudnya dah sampai 3 hari, stop, lepas tu buat balik 1, 2, 3. Wallahualam. Sampai bila-bila pun kita nak buat, boleh. Maksudnya macam itulah. Dah 3 hari, stop, 3 hari, stop. Baik. Kemudian kalaulah ada orang itu dah pakai semuanya dalam khufnya dalam keadaan berwuduk, kemudian dia batal wuduknya, buang angin misalnya. Dia buang angin pukul 9 pagi. Tapi dia tidak sapu, dia tak ambil wuduk sampai lah nak dekat masuk waktu zuhur. Ada kan? Orang dah lepas subuh tak batal-batal wuduk sampai pukul 9. Batal wuduknya. Tapi dia tak ambil wuduk sampai pukul 1. Nah, dekat waktu zuhur dia ambil wuduk sampai dekat khuf dia sapu. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Lepas tu dia solat zuhur. Okey, jadi start dia punya satu hari satu malam kalau dia ni mukim, start dia daripada dia batal wuduk tu ke start dia daripada pukul 1, dari pukul 9 ke pukul 1? Kalau satu hari maknanya 24 jam lah. Kalau 9 pagi kita start 9 pagi, maknanya 9 pagi lagi 1, dia dah tak boleh sapu lagi tu lah. Kalau kita katakan dia pukul 1 baru start, maka satu pagi, satu petang nanti baru dia baru habis demi tempoh. Satu hari satu malam, 3 hari kita 72 jam. Mana satu yang betul? Yang pukul, yang pukul 1. Ada khilaf, ada khilaf. Kita kan ada ilmu sikit, ada khilaf. Ada ulama kata start daripada dia batal wuduk. Ada dalil, tak ada dalil. Alah, ada dalil ni bodoh punya pelabat. Kalau orang tak belajar ni habis murah dia, dia hentam aja. Dalil ada. Ada. Apa dalilnya? Mereka katakan syarak membenarkan kamu sapu start daripada kamu batal wuduk, betul tak? Betul ke tak? Rukhsah ini, keringanan ini diberikan kepada kamu daripada syariat. Start daripada kamu batal wuduk, dah boleh sapu. Jadi kita start daripada situ lah. Dan sebab nak sapu tu dah ada belum? Pukul 9 yang kau batal wuduk, dah ada. Jadi kita start daripada situ. Adapun kamu tak nak sapu, yang kamu tak nak ambil wuduk, itu kamu punya pasal. Kita dah kasi can kamu sapu daripada 7 jam. Jadi kamu kena start pukul 9. Kita stopwatch 24 jam. Kamu tak nak sapu tu kamu punya pasal, lambat 24 jam lagi sekali pukul 9, tempoh habis. Dalil ke bukan tu? Dalil. Ada pun pendapat yang kata mula daripada dia sapu, bukan daripada dia batal wuduk. Apa pula dalilnya? Tadi kamu macam, oh, bapak kedua lagi bagus. Tahu tak dalil dia? Ya? Yeah? Tengah baca? Hadis tak ada sebutkan tentang ada kat belakang atau kat sini. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis yang kita baca tadi, jangan kita tanggalkan khuf kita sampai 3 hari 3 malam kalau musafir, ataupun 1 hari 1 malam kalau kita dalam negeri itu. Dan dalam riwayat tu ada sebutkan boleh sapu. Seorang tu menyapu 1 hari 1 malam, menyapu 3 hari 3 malam. Jadi lafaz dalam hadis itu sebutnya sapu. Jadi rukhsahnya adalah sapu 1 hari 1 malam. Kalau kita ambil daripada pukul 9 start daripada dia batal wuduk tu, dia akan stop pukul berapa? Pukul 9. Padahal dia sapu pukul 1. Tak sampai 24 jam tu lah. Jadi tak kuat kalau ikut dalil, tak kuat. Rukhsah ni sepatutnya daripada dia sapu. Itu jawapan. Jadi lagi kuat daripada sudut dah, dari sudut dalil. Tapi dalam hal ini, kalau seseorang itu berhati-hati dalam agamanya, ini nasihat yang saya dengar, walaupun ada khilaf, kita ambil dalam pukul 9, lagi bagus. Sebab ni ikhtiar, yang berhati dalam agama, lagi bagus. Ini khilaf ada dua, ni pun ada dalil, ni pun ada dalil, lebih bagus. So kita tak akan apa ni, tak akan salah. Bagaimana pun ada dalil, tarjihnya memang pendapat mengatakan kita mula daripada daripada kita sapu. Baik, sekarang dah nak masuk 24 jam. Last dia sapu kan? Last dia sapu. Taruhlah last dia sapu pukul 6 subuh lah. Pukul 6 subuh. Lepas tu dia tak buang angin, dia tak qada hajat, tak apa semuanya. Ni kita cakap pasal time dia pukul 1 lah kan? Yang pukul 1 punya. Dia start sapu ni. Lepas pukul 1 pun tak batal juga. Pukul 2 tak batal, 3 tak batal, pukul 4 batal. Boleh tak dia semayang kalau asar waktu waktunya pukul 3.30 lah, asar 3.30. Boleh tak dia solat asar pukul 3.30 dengan wuduknya yang kemarin, yang tadi tu, yang waktu dia sapu? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Tempoh dah habis. Betul. Kenapa tempoh dah habis? Tempoh apa yang dah habis? Tempoh sapu dah habis. Lepas tu dah tak boleh sapu lagi kalau dia batal lagi wuduk je. Tapi tempoh wuduk tak habis. Jadi dia ambil wuduk sah ke tak sah? Sah. Jadi patutnya boleh dia solat berapa banyak pun selagi dia tak batal tak batal wudu. Itu yang lebih tepat. Maknanya ada ulama kata dan habis tempoh. Jadi menunjukkan apa ni pendapat itu lemah. Pendapat yang kuatlah kita boleh apa ni solat dan sebagainya dengan wudu kita yang sapu tu selagi mana kita tak batal wudu. Yang diberikan tempoh adalah tempoh menyapunya sahaja. Jadi itu ringkasnya berkenaan dengan sapu atas dua khuf. InsyaAllah kita sampai lagi pada apa ni pelajaran ke datang tu, kita akan ceritakan yang berkaitan dengan khuf, iaitu dengan yang menyapu serban, menyapu tudung, timar tu, tudung perempuan boleh sapu ke tak boleh, dan juga yang ada bandage dan sebagainya, sapu boleh tak boleh atau macam mana nak sapu. Jadi itu saja lah. Nah, soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dari kawasan Asia ni, yang kuf tu termasuk yang bud yang panjang kan dan juga stokin ni. Budul boleh dia tidak kuf. Bud panjang. Bud pakaiannya di luar. Tidak kira kasut. Bukan kuf. Kalau stokin tidak kuf lah. Itu dia akan kita sampai lah. Tak sempat nak cerita lah pasal stokin yang kita stokin sekarang ni kan. Stokin putih, stokin sekolah ke, stokin kerja yang cantik-cantik tu kan, yang belang-belang ke tak ada belang, boleh tak sarpu atas? Tapi asal sekarang hukum kita dah tahu, kalau dia daripada kulit, garanti boleh. Boleh ya? Sekarang yang kita tak tahu boleh ke tak boleh, kalau pakai stokin boleh ke tak boleh. Sebab khuf memang ada makna khusus. Stokin bukan stokin. Stokin bukan khuf. Khuf bukan stokin. Dan sekarang kita cerita Nabi SAW sapu semua atas khuf. Tak ada cerita sapu atas stokin. Kalau boot, boot sekarang daripada kulit ataupun yang tutup apa ni, tutup buku lali, dia punya maknanya macam khuf. Bahkan dia lebih hebat lagi daripada khuf. Betul tak? Lagi kuat daripada khuf. Lagi tutup. Jadi sepatutnya lagi boh, lagi boleh sapu. Boot army ke, boot apa ke, boot kerja, lagi boleh kita sapu. Kalau sekadar kasut, usually kasut sekarang ni tak tutup buku lali. Kasut pun dalam bahasa Arab bukan khuf. Kasut, kasut. Tapi kalau kasut, dia dah macam khuf dan lebih lagi, lagi boleh. Yang boleh tutup buku lali, dah macam boot lah. Boleh kita sapu atas ni. Tak ada. Sekarang masalah stokin jawrab, ada hadisnya. Tapi jawrab zaman dulu dengan jawrab stokin zaman sekarang, ada sama dia ke beza? Buat sikit je lah eh. Masa tak cukup sebenarnya. Stokin yang kita pakai sekarang ni tak pernah wujud zaman dulu. Sekarang dipanggil syurab, dia tak panggil jawrab eh. Dan sekarang di Saudi dia panggil syurab, dia bukan jawrab. Jawrab lain, jawrab kita dah katakan dia pakai dalam atas khuf. Tebal. Yang sekarang kita pakai tipis. Jadi boleh ke tak boleh? Dalam hal ini nanti kalau kita terangkan, sepatutnya kita berhati-hati. Kalau stokin kita tipis, tak macam stokin zaman sahabat, yang bangsa kalau kita sapu pun habis air dia semua. Sapu je, belum basuh lagi. Sapu habis saja semuanya. Buat basah dia, lepas tu bau. Baik, jangan sapu. Baik, dibuka kasut. Kalau dia tebal, okey, insyaAllah. Itu sepatutnya macam itu. Walaupun ada ulama kata tu, kata tu, ada bukan sama dengan yang dahulu. Kalau sama, okey. Dan stokin ni, dah termasuk sekali, stokin ni ada dua macam. Satu, dalam dia bulu, luar dia kulit. Lagi satu jenis stokin, semuanya bulu, daripada kain lah. Kain, bukan bulu. Jadi bila dalam hadis-hadis kata boleh sapu atas jawrab ni, stokin ni, ulama kata dia masuk pada yang mana? Yang kulit, sebab dia macam khuf. Luar dia kulit. Orang tak masukkan yang macam sekarang. Okay. Kalau ada kencing diri, boleh di sepinjam. Air yang bekas tu bila jatuh dekat dalam toilet kan, lantai kan, lantai batu apa, nanti dia percik dekat dekat kasur, dekat kaki, yeah, itu kira najis atau? Kira najis, kira. Lagi-lagi kita apa ni rasa basah. Kalau tak rasa basah, kita nampak titik-titik. Itu najis lah, mesti nak kena basuh. Sebab tu tadi ulama' letakkan syarat, boleh kencing berdiri, tapi dengan syarat tak apa tempias. Kalau tempias tak boleh, kena basuh. Jadi kita kena pastikan tak ada kekhawatiran apa ni. Itu tempias. Bahkan yang kata berdiri, ada orang kecil nyangkung pun tempias. Kalau tempat dia tak apa, tak ada slow. Waktu cibuk ha? Air. Waktu air. Kita cibuk kita nak cibuk, berikan air ha? Kita pakai itu, air yang bilir tu. Air kita, air bersih air. Ha? Air yang pakai untuk air tu tempias tak apa-apa. Walaupun tapi kalau air tu tempias kena dekat air tempat lubang air kecil tempias kat kita, nanti dah cakap tu campur, kotor lah. Dia menajiskan. Dipastikan jangan ada tempias. Kalau kita selalu kalau kita tahu ada tempat dia tak berapa tu, kita mesti basuh kaki kita tu sebelum kita keluar daripada bilik air. Nampaknya masa tak mengizinkan. Bab ni panjang tu lah ya. Kita sambung pada minggu datang insya-Allah taala. Ada pengumuman ya? Mana? Jadi kita berhenti dulu dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala syukri yang biar bersedih Muhammad Iman yang ada bersedih. InsyaAllah kita ada menyambut bulan Ramadhan 1 September. Jadi untuk tahun ini kita pengajian yang akhir untuk penggal ini bagi kelas Tuan Murad itu pada 18 Ogos ya. Dan kita akan buka kembali pada 20 Oktober. Dan juga untuk Ustaz Rasul insyaAllah saya akan bincang dengan dia hari Khamis. Kita bincangkan 21 Ogos. Kita buka kembali pada 23 Oktober insyaAllah. Jadi tolong beritahu kepada teman-teman juga saudara-saudara yang tidak hadir tolong beritahu kepada mereka. Itulah punya jadual untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.